Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Naam. Wa idha ikhtalla asy-syartu tsalitsu. Ya. وإذا اختل الشرط الثالث apabila syarat ketiga yang hilang الثاني وإذا اختل الشرط الثاني apabila hilang syarat yang kedua بأن فصل dengan sebab ada yang memisah bainala antara la wasmiha dan isimnya fasilun suatu pemisah wajib aidan ilgauha wa tikraruha wajib juga diabaikan dan diulang. Ya, nahu contoh la fid dari rajulun wa la imra'atun fala nafiyatun lil jinsi mulghatun ya atau muhmalatun la amala laha ya la amala laha nafiyal jins yang terabaikan yang tidak beramal tidak ada fungsinya. Tayyib wa fid dari yakni fi harfu jar tamam ad dari majrurun bi fi jar wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. Jar majrur ini terkait dengan sesuatu yang mahdhuf yang merupakan khabar muqaddam. Ma taqdirul kalam? La la mustaqirrun aw ka kainun yani la fid dari mustaqirun aw kainun la mustaqirun aw kainun fid dari rajulun ya artinya apa tidak ada di dalam rumah itu rajulun rajulun kemudian mubtada'nya menyusul setelahnya yakni muakhar wa rajulun mubtada'un muakhar. Naam. Jadinya mubtada' khabar karena la-nya muhmalah. Tamam? Wa lam ra'atun yakni wa al-waw wa ataf la bagaimana mengirob lah? Sama ya. Yaitu nafiyah lil jins mulghatun la amala laha. Imra'atun ma'tufun alaih. Yani ma'tufun ala rajul. Naam. Wa mithaluhu min adzikil hakimi. قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. Tidak ada pada khamar itu ghaul ya yang memusingkan kepala wala hum anha yunzafun dan tidak pula mereka ya dibuat mabuk dengannya. Naam. Nah, ini aja yang di Arab ya. La fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. La nafiyal jinsi muhmalatun la amala fiha. La amala laha. La amala laha. Fi harfu jar mabni ala sukun la mahalla min irab. Alha damiru muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarim bihafir jar wal jarum jarur muta'alliku mahdufil khabar mutqaddam. Takdiruhu la takdiru hadal khabar laka laka inan hasilun la hasilun. Naam, takdiru hasil. Tayyib, gaul gaulun mubtada'an mubtada'an muakhar marfu'un biltida' wa ala mutrafiha dhammatu dhahir talakhirih waw harfu atfin la nafiyal jinsi muhmalatun la amala fiha la amala laha wal ha damirun muttasilun damirun munfasilun mabni ala dhammi fi mahalli gaul tadi apa? Jirapapan sama itu? Gaulun? Mubtada'an muakhar. Tayyib. Al-waw? Waw harfu atfin. La nafiyah. La nafiyah al-jinsi. Muhmalatun. La amala laha. Al-ha damirun mufasilun mubinu ala dhammi fi mahalli rafin mubtada'. Wa mim alamatul jam'i. Alamatul jam' mada? Alamatu jam'i dhukur. Tayyib. Anha an harfu jar mabni ala sukun la amal irab al ha damiru muttasilan mabni ala sukun fi mahalli jar bi hafid ja wal jar mujarrar muta'alliqun bi fi'il muqaddam bi fi'il ba'dahu muta'alliqun bi bil fi'li bi fi'il ma fi'il muqaddam wa akhar fi'il ba'dahu fi'il ba'dahu. Tayyib, ya'ni yunzafun yunzafuna fi'il mudari al mughayyir al siga marfu'un litajarrud an-nas wal jazim wa alamatu rafihi thubutun nun li annahu min al-af'al khamsah wa wal waw damirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in na'ibu fa'il. Tayyib, wa jumlatu fi'il wa fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada. Tayyib, jadi di sini ditambih ada tambih yaitu di i'rab dalam kitab untuk hum ya. Di sini dikatakan wal ha'u dhamirun muttasilun mabni 'ala dhamm fi mahalli rafi mubtada. Keliru ya. Yang benar apa? Munfasil. Ya. Pensil. Rasas. Nah. Ini harusnya dhamirun munfasilun. Baik. Wa idza khalla syartu tsalitsu, apabila syarat ketiga hilang di antakararat la dengan berulangnya la ma'a tawaffuri syartaini bersama tawaffur terpenuhinya asyartaini dua syarat al-akharaini yang lainnya, dua syarat yang lainnya. Jaza i'maluha, boleh memungsikannya, mengamalkannya li tawaffur syartaini karena terpenuhinya dua syarat. Ya. Dari tiga syarat dua terpenuhi, berarti kan dominan ya. Jadi bisa diamalkan. Wa jaza ilghahuha. Dan bisa pula diabaikan karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi, bisa bitikrar dengan sebab terulangnya la ini, dengan sebab satu syarat tidak terpenuhi. Tayyib, fa taqulu 'ala al-i'mal, maka Anda mengatakan ya. Na'am, atas pemungsiannya la rajula fid dari wala imra'ah. Naam. La rajula fid dari wala imra'ata bi fathhi rajula wa imra'ata. Naam. Perhatikan kita i'rab la nafiyah lil jins amilah. Ya. Yani ta'mal amal inna. Tayyib. Kemudian kita i'rab rajula sebagai ismuha berarti mabniyun alal fathhi fi mahalli nasbin. Kemudian fi dar fi harfu jar ad-dar majrurun bi fi wal jar majrur mutaalliqun bi mahdhufin madza khabar la ya takdiruhu la rajula mustaqirrun fid dar. Tayyib atau kainun fid dar. Kemudian wala imra'ata al waw atifa, kemudian la sama nafiyah li jins amila. Tamam, amila imra'ata ismuha jadi mabni ala fath fi mahalli nasbin. Nah, kemudian khabarnya mana? Khabaruha mahdhufun ay wala imra'ata fid dar. Nah, wala imra'ata fid dar. Fatadiru kalam wala imra'ata ni fid dar aidan muta'alliq bi mahdhuf khabar. La yani taqdirul kana wala imra'ata mustaqirun fid dar. Na'am. Wa mithaluhu min al-Qur'anil 'azhim qawluhu jalla jalaluhu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Na'am. Lihat la rafatha la fusuqa la jidala. Semuanya la di sini nafil jins amilah semua. Nah, ya, ini kelanjutan dari ayat faman farada fihinna al-hajj fala rafata, nعم, fala rafata wala fusuq ila akhir al-ayat. Nah, barang siapa ya mengerjakan haji di bulan-bulan haji itu, fala rafata, maka tidak ada rafat, jenis rafat pun yang boleh dilakukan, yang dibenarkan, yakni ucapan keji, ya, fahishah, tayyib, wala jidala, tidak pula jidal, fusuq, wala fusuq, tidak pula kefasikan, wala jidal, tidak pula jidal. Nah, sama. Jadi tampak bahwa fa di sini ya adalah rabithiyah, karena man farada finnal hajj, man ini adalah syar ismu syar syartin wa jazmin yajzimu fi'lain yang fi'l syart wa jawaz syart. Naam, kemudian ini jawab syartnya berupa jumlah ismiyah supaya kita ketahui antara jawab syarat merupakan jumlah ismiyah dengan fi'il syarat itu pakai apa? Rabithu alfa ini. Tamam, di i'rab ya. Fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj alfa fa rabithu. Fa rabithu li jawab syartin al mutaqaddim fi qawli فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. رفث اسمها لا لا لا نافية للجنس تعمل أمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. رفث اسمها اسمها مبني على الفتح في محل نصب. الواو عاطفة مبني على السك مبني على الفتح لا محل له من إعراب. اللام لام la nafiyah lil jinsi al amilah nafiyah lil jinsi amilah nafiyah lil jinsi amilah. Fusuqa ismuha mabniyun ala al fath fi mahalli nasbin. Al waw atifa al jidala ismu la nafiyah lil jinsi amilah. Jidala اسمها مبني على الفتح في محل نصب. الفاء في حرف جر mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab al-hajj ismun majrurun bi harfil jar wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufi khabar la nafil jinsi al-ula takdirhu la rafatha hasilun fil hajj. Aywa la rafatha hasilun fil hajj. Jadi ini dijadikan sebagai khobar untuk la nafil jins al-ula, ya, karena dia yang pertama. Adapun yang kedua dan yang ketiga itu diatofkan badannya. Tamam. Wa khabaru ma ba'dahu mahzufun takdirhu fil hajji ay hasilun fil hajji. Nah, jadi untuk khabar la fusuqa dan la jidala maka mahdhuf. Nah, takdirkan mahdhuf. Untuk yang ada ini fil haji jadikan sebagai khabar untuk la nafinis al-ula. Tayyib. An-nafinis al-ula. Tayyib. Wa taqulu 'ala al-ilgha'i, dan anda mengatakan atas perlakuan ilgha, pengabaian fungsinya, la rajulun fid dari wa la mar'atun. Nah, bi rafi rajulun wa mar'atun. Tamam. Tayyib. Berarti la di sini nafil jins mulghat la 'amal laha. Di rob aja ya. Nah. La rajulun fid dari wa la mar'atun. La nafiyatun lil jinsi mulghatun la 'amala laha. Rajulun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamati rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu wa 'ala akhirih. Fi harfu jarrin mabniun 'ala as-sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Ad-dar ismun majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wal jaru wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabarul mubtada' taqdiruhu ka'inun fid dari. Al-wawu harfu 'athfin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. La nafiyatun lil jinsi mulghatun la 'amala laha. Imra'atun ma'tufun 'ala rajul wa ma'tufil marfu'i marfu'un mithlu. Alamat rafi'a dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Iya, tidak ada satu pria berada di rumah itu dan tidak pula satu wanita. Wa mithaluhu min al-kitab al-'aziz qawluhu ta'ala la bai'un fihi wa la khilal. Naam, yakni di hari kiamat dan di akhirat. Tayyib. Tidak terjadi jual beli padanya, tidak ada khilal. Tidak ada juga apa? Pertemanan yang bisa bermanfaat. Nah. Diaram. Tafadhal. La nafiyatul jins mulghatun la 'amala laha. Bi'un mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat rafi'i dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Fi harful jar mabniun 'ala sukun la mahalla min al-i'rab. Al-ha dhamir muttasil mabniun 'ala al-kasri fi mahalli jar bi harfi jar. Jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Waw al-waw 'atifah. La nafiya dil khabar madha fi muta'alliq bi mahdhuf jar majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar madha mubtada. Khabar mubtada. Tayyib. Waw 'atifah. La nafiyan lil jins mulghatun la 'amala laha. Wa khalilun khilalun ma'tufun 'ala al-bay'. Tayyib. Coba baca ayatnya nih. Coba ada yang bawa mushaf. Kelengkapan ayatnya nih. Ini. Iftah bersurah. Ayat 31. Qira. Ya, kita sudah selesai ini pembahasan la. Barakallahu fiikum. Maktafi. Jazakumullah khairan. Iklim cuaca agak berat ya hari ini. Hah? Harus banyak minum air putih. Hindari minum, terlalu sering minum es. Hawanya memancing minum es, tapi nanti justru sakit. Nah, ya. Pengaruhnya nanti. Baik. Fadhal jazakumullah khairan.